Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita menyelesaikan pembahasan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Ia menerangkan tentang keutamaan tauhid, menerangkan tentang keutamaan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu akan dimasukkan orang-orang yang berkata demikian, persaksi demikian, akan dimasukkan oleh Allah Taala dalam surga. Mungkin idkhalun kamil, masuk surga dengan sempurna, dalam artian tidak didahului dengan azab. Ini bagi mereka-mereka yang menyempurnakan amalannya, dan akan dimasukkan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalannya dalam surga. Ada pula yang dimasukkan dan disertai dengan azab terlebih dahulu, namun tidak sampai kekal dalam neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, masih menerangkan tentang keutamaan tauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa lahuma fi hadis Idban, dan bagi keduanya, yakni Bukhari Muslim, juga mengeluarkan dari hadis Idban. Idban Ibnu Malik namanya. Salah seorang sahabat Ansar. Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ, atas setiap orang yang mengucapkan kalimat لا إله إلا الله, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, dan dia mengharapkan dengan ucapan tadi wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yani ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini memiliki asbab al-wurud, sebab munculnya hadis, yaitu disebutkan dalam riwayat ini di awalnya bahwasanya Itban ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini dulu biasa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia tua, lemah pandangannya. Bahkan disebutkan buta dia. Lemah pandangannya, sehingga dia sangat berat untuk datang ke masjid berjamaah dengan Nabi SAW. Maka beliau ini meminta Nabi, memohon kepada Nabi SAW agar beliau datang ke rumahnya, ke rumah Itban, dan sholat di sebuah tempat di rumahnya. Sholat di rumahnya di sebuah tempat yang ditunjuk oleh Itban. Dengan tujuan supaya tempat tersebut dia jadikan sebagai tempat sholatnya. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumahnya disertai dengan beberapa orang sahabat. Ketika beliau masuk rumah, beliau bertanya kepada Itban, mana tempat yang engkau kehendaki, mana tempat yang engkau kehendaki untuk aku sholat di situ? Maka itu mengatakan, di sini, sholat di sini, tempat ini, ditunjuk sama dia. Maka Rasulullah SAW sholat dua rakaat, mengimami para sahabat tadi. Dan mereka, para sahabat, membuat saf di belakang Rasul SAW. Setelah itu, Itban menjamu Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dengan jamuan makan. Di saat itu, para sahabat mulai berbincang-bincang. Lalu mereka menyebut nama seseorang yang bernama Malik ibnu Dukhsyum. Malik ibnu Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi. Maka sebagian para sahabat, ada yang mengatakan, wa munafik, dia itu orang munafik. Kata sebagian sahabat, si Malik bin Dukhsyum ini munafik. Dia itu orang munafik. Kami tidak pernah melihat majelisnya kecuali mesti dengan kaum munafikin. Begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "La taqul hakadha. La taqul hakadha." Kamu jangan bilang seperti itu. "Alaisa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Bukankah si Malik ini telah bersyahadat, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah?" Mereka menjawab, "Na'am." Atau "Bala." "Betul ya Rasulullah." "Betul ya Rasulullah, mereka Malik ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat." Masalah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan riwayat yang di atas ini yang disebutkan sama musannif rahimahullah ini. "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Kata Rasulullah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang mana dia menghendaki dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini asbabul wurudnya. Riwayat ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka atas muwahhid, seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun asbabul wurudnya berkaitan dengan laki-laki, namun di sini menggunakan lafaz yang umum, man qala, siapa saja yang berucap, baik itu laki-laki atau perempuan, itu semuanya masuk dalam riwayat ini. Keutamaan yang sangat besar, diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya orang tersebut tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua? Orang tersebut akan selamat dari neraka selama-lamanya. Bisa dipaham ya? Bagi mereka yang selamat dari neraka, itu berarti masuk surga tanpa diazab. Bagi mereka yang tidak kekal dalam neraka, itu artinya dia diazab terlebih dahulu, baru kemudian dia dimasukkan dalam surga. Tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan itu semuanya kembali kepada amalannya masing-masing. Naam. Kemudian, pahala yang seperti ini, keutamaan yang besar seperti ini bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun, ada persyaratannya. Tidak semata-mata berucap, tapi dengan syarat. Disebutkan setelah itu dalam riwayat ini, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan ikhlas. Dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya persyaratan. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki persyaratan. Syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama ialah ikhlas. Saya sebutkan secara ringkas. Syarat yang pertama ialah ikhlas, al-munafir syirik. Keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Artinya apa? Betul-betul dia memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Syarat yang kedua ialah al-ilm, al-munafil jahil. Ilmu yang meniadakan kejahilan. Artinya apa? Dia mengilmui, mengetahui makna dua kalimat syarat ini dengan ilmu yang mantap, yang meniadakan kejahilan dia. Ini bisa berhujjah dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak semuanya berhak kepada kecuali Allah, dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Syarat yang ketiga ialah al-yaqin. Al-yaqin al-munafil syak. Keyakinan yang meniadakan keraguan-keraguan. Dia yakin ketika mengucapkannya, yakin ketika beramal dengannya, dan tidak ragu-ragu sama sekali. Syarat yang keempat ialah as-sidqu al-munafil kadhib. Jujur dalam berucap, sidqan min qalbih, jujur dalam berucap dari hatinya, meniadakan kedustaan. Yang kelima ialah al-qabul, al-munafil raddi. Al-qabul itu menerima sepenuhnya konsekuensi dari kalimat ini tadi, dan meniadakan sikap menolak. Diterima dan tidak menolaknya. Yang keenam ialah al-inqiyadu, al-munafil tarki. Al-inqiyad, yakni ketundukan, kepatuhan dalam mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat ini. Al-munafil tarki, meniadakan sikap meninggalkan. Artinya apa? Betul-betul tunduk, patuh. Kemudian syarat yang berikutnya ialah al-mahabbah. Al-mahabbah, al-munafiyah lil-bughdi. Mencintai kalimat syahadat ini, mencintai orang-orang yang mengucapkannya, para muwahhidin, mencintai amalan-amalan yang dikandunginya, meniadakan sikap kebencian. Al-mahabbah. Dan syarat yang terakhir ialah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini syarat-syarat la ilaha illallah secara ringkas. Sehingga ketika ada riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah, yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah, itu tidak bisa difahami dengan mutlak seperti itu. Tetapi yang dimaksud ialah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan persyaratan-persyaratannya. Disertai dengan persyaratan-persyaratan. Dari sinilah bagian salaf pernah menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibn Wahbin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Dan yang namanya kunci, al-miftah la budda lahu min asnan. Dan yang namanya kunci itu mesti membutuhkan gigi-gigi. Ada gigi-gigi kuncinya. Maka faman ata bil asnani fatahal bab. Barang siapa yang kemudian mendatangkan gigi-giginya, maka dia akan bisa membuka pintu tadi. Wal asnan, dan yang dimaksud dengan gigi-gigi di sini ialah syurutul la ilaha illallah, yaitu persyaratan-persyaratan kalimat la ilaha illallah. Hadza mafhum. Sehingga tidak semata-mata berucap, tidak semata-mata melafadzkan, tetapi harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tadi. Dan itu mencakup semua agama ini. Harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini baru kemudian dia bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini. Naam. Inna allaha harrama ala nar. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Naam. Bagi seorang yang kemudian mengucapkan kalimat ini disertai dengan semua persyaratannya, sempurna amalan dia, maka dia akan diharamkan dari neraka sama sekali, tidak diazab sama sekali. Dan ini tingkat yang paling tinggi. Ada sebagian orang yang kemudian belum melengkapi syurut tadi, persyaratan tadi, jatuh dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dan semisalnya, dan kemudian dia mati di atas itu, sebagaimana yang kita maklumi bersama, keadaan dia tahtal masyiah, sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memaafkan, akan dimaafkan, dan kalau Allah mengendaki dia azab, maka dia akan diazab, namun tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia pasti dan pasti akan selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang harus difahami bersama. Hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang murjiah. Sebagian kelompok murjiah. Yang mengatakan bahwasannya cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Dengan tambah amalan. Ini terbantah dengan riwayat ini. Sebab hadis ini menunjukkan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Disertai dengan amalan, yaitu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karenanya. Nah, di sini pula bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Bab riwayat ini mengharamkan neraka atas setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun dia berbuat dosa. Dia diazab, tapi tidak kalah badi. Sementara mereka, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam neraka. Nanti di yaumul qiyamah. Ini pendapat yang salah, yang keliru, yang batil. Bertentangan dengan sekian banyak dalil. Di antaranya riwayat ini. Riwayat ini jelas menunjukkan keutamaan tadi. Keutamaan setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah dengan syarat-syaratnya. Maka tidak akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Walaupun dia berbuat dosa bagaimanapun. Baik. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini berkaitan dengan asbabul wurudnya. Berkaitan dengan asbabul wurudnya. Hadis ini menunjukkan kebolehan tidak berjamaah bagi laki-laki kalau memiliki uzur yang syar'i. Di antaranya seperti yang terjadi pada Utsman bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan dia buta, tidak bisa atau berat bagi dia untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kasusnya Ibnu Maktum, radhiyallahu taala anhu yang tidak diberi izin oleh Rasul untuk meninggalkan jamaah? Al-jawab, dikatakan oleh para ulama bahwasanya keadaan Itsban bin Malik itu berbeda dengan keadaan Ibnu Maktum, radhiyallahu taala anhu. Ibnu Maktum memungkinkan bagi dia untuk ke sana dengan tanpa masyakkah. Sementara Itsban tidak memungkinkan untuk berjamaah di masjid. Sehingga itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Yang penting, selama ada uzur yang syar'i, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan kepada kita at-tabarruku bin Nabi fi hayati. Diperbolehkan tabarruk mencari barokah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semasa hidupnya saja. Mencari barokah dengan Nabi SAW semasa hidupnya saja. Di mana Itsban di sini meminta Rasul SAW datang ke rumahnya untuk sholat di situ. Supaya Itsban bisa menjadikan tempat tersebut sebagai musholla, sebagai tempat sholatnya. Lil barokah, untuk barokah. Nah, adapun dua rakaat tadi yang disebutkan dalam hadis ini, itu disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rakaatul duha, dua rakaat duha. Tamam, dua rakaat duha. Sehingga dari sini menunjukkan bolehnya salat duha di rumah dan bolehnya pula terkadang salat duha berjamaah. Terkadang diperbolehkan salat duha berjamaah. Naam. Hadis ini juga menunjukkan sunnah atau syariat atau anjuran memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Seperti ini, ngundang tamu, ngundang Rasulullah SAW, kemudian dijamu dengan makanan. Ini disyariatkan termasuk al-ihsan ila dhuyuf, termasuk berbuat baik kepada para tamu. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bolehnya berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang mubah. Bolehnya berbincang-bincang dalam perkara yang sifatnya mubah. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia di sini, ketika mereka sedang makan, mereka sambil berbincang-bincang, tentunya perbincangannya dalam perkara yang mubah. Sifatnya boleh-boleh saja. Nah, dalam riwayat ini pula, menunjukkan kepada kita, bahwasanya para sahabat yang mulia, itu menghukumi seseorang dengan temannya. Dengan teman akrabnya, teman majelisnya. Paham? Yaitu ketika mereka menyebut seseorang yang bernama Malik Ibn Dukhsyum. Difonis oleh mereka, sebagian mereka. Dia munafik. Dia munafik. Kenapa? Alasan yang disebutkan sama mereka ialah sebab dia tidak pernah bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Tidak bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Kecintaannya kepada kaum munafikin, kecenderungannya kepada kaum munafikin, sehingga dengan itu difonis sebagai munafik. Ini sesuai dengan hadis al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat siapa dengan siapa dia berteman. Naam. Dihukumi itu. Dia bergaulnya dengan munafik, munafik. Dia bergaulnya dengan apa namanya kelompok-kelompok sembalan, dikatakan kelompok sembalan. Wah, kata. Seterusnya. Naam. Adapun larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakadha. Kalian jangan mengucapkan seperti ini. Ini dikarenakan Rasulullah SAW tahu orang tadi itu zahirnya adil. Zahiruhul adalah. Zahiruhul adalah. Beliau melarang vonis tadi. Jangan divonis demikian. Bab zahirnya itu adil orangnya itu. Bagaimana itu? Bab dia telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menunjukkan larangan su'udzon. Larangan su'udzon kepada seorang muslim yang zahirnya dia orang adil, orang yang saleh. Tidak boleh su'udzon berusangka kepada seorang muslim atau muslimah yang zahirnya dia orang saleh. Tidak boleh. Sampai jelas-jelas nyata penyimpangan dia. Nah, ini kita mengetahui atau mengatakan demikian karena Rasulullah SAW itu tahu keadaan dia. Hadahuwa. Sehingga di langsung beliau mengatakan la, dia bukan demikian kondisinya. Hadahuwa. Sehingga tetap kembali kepada prinsip semula, selama kita tidak mengetahui kesalehan dia atau keadilan dia, atau kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan dia, maka kita bisa menghukumi seorang dengan temannya. Itu pun sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi, setelah adanya nasihat, setelah adanya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepada dia. Baru kemudian dikatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama temannya. Nah, riwayat ini menunjukkan ghirah, kecemburuan para sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, ketika melihat perkara-perkara yang mungkar, baik itu terjadi pada seseorang, atau pada kelompok, atau perbuatan, atau yang lainnya. Nah, berkira di sini. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Ada pun tujuan di, atau inti daripada dibawakannya riwayat ini dalam bab Tauhid, ialah untuk menerangkan tentang keutamaan Tauhid. Naam, Allahu a'lam bis-shawab. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lainnya pula. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika seorang mandi jenabat lalu keliru dalam urutannya, misalnya dia mendahulukan membasuh seluruh badannya daripada berwudu karena lupa atau kesalahan-kesalahan yang lainnya, apakah dia harus mengulang mandinya dari awal? Perlu dipahami di sini bahwasanya yang namanya mandi jenabat itu ada dua kefiah. Kefiah yang sempurna dan kefiah yang mencukupi. Kefiah yang mencukupi ialah dengan semata-mata mengguyurkan air dari atas kepala ke seluruh badan dia 3 kali. Dengan niat mandi jenabat. Itu cukup. Jadi dia apa namanya ngambil gayung, air gayung dibanjurkan ke badan dia dari atas sampai ke bawah rata semua dengan niat mandi jenabat itu cukup diperbolehkan. Tamam? Adahwa. Adapun yang urut yang disebutkan dalam hadis Muhammad radhiyallahu taala anha. Sehingga kalau misalkan dia niatnya ialah untuk mandi jenabat, kalau yang tadi yang di awal yang cuma 3 gayung cukup itu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tamam? Kalau misalkan dia sudah membasuh seluruh badannya dia walaupun tanpa wudu, tapi dia niatkan itu untuk mandi jenabat, maka itu cukup. Walaupun tanpa wudu atau yang lain-lain. Tidak perlu mengulang dari awal lagi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting dengan niat ya. Kalau cuma jebur-jebur 3 kali enggak pakai niat, maka enggak dihitung. Dia niatkan dalam hatinya itu untuk mandi jenabat. Bila kebiasaan masa haid seseorang adalah 7 hari. Kemudian pada suatu waktu dia haid selama 8 hari. Maka apakah dia langsung menghukumi bahwasannya darah yang keluar pada hari ke-8 adalah darah haid? karena warna dan baunya sama seperti darah haid, atau kedua hukum itu bukan darah haid karena kebiasaan masanya 7 hari. Lah, tayyib, yang perlu difahami di sini ialah ini pendapat yang sahih, bahwasanya tidak ada batas minimal dan batas maksimal untuk haid, tetapi haid itu dihukumi ma'a wujudid dam, selama adanya darah. Selama masih ada darah dengan sifat-sifat darah yang sama, darah haid, maka dihukumi haid walaupun 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, sampai walaupun setengah bulan, sama, dihukumi sama. Sehingga kalau demikian kejadiannya pada 1 bulan kemudian dia 8 hari, yang biasa cuma 7 hari kok 8 hari, dilihat kalau sifatnya sama, warnanya sama, segala macam sama, maka tetap dikatakan sebagai haid, sehingga dia tetap menunggu sampai dia bersih. Naam. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia sudah suci, misalkan 7 hari biasanya suci dengan keluarnya qasatul bayda, cairan putih, sudah bersih. 2 hari setelahnya keluar lagi darahnya. Dilihat, kalau memang darahnya itu darah haid sesuai dengan sifat-sifatnya, maka dia haid lagi. Begitu, hitung lagi dari awal. Kalau misalkan bukan darah dengan sifat haid, misalkan keruh atau kuning, kekuning-kuningan, kuning keruh, darah segar, atau semisalnya, yang bukan sifat darah haid, maka dihitung istihabah. Bukan lagi haid. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di, dan yang lainnya. Tamam, tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan waktu yang sahih. Apa makna mahram secara bahasa dan istilah? Mahram itu maksudnya seorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Mahram ialah seseorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Dalam secara istilah, mahram itu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nisa, orang-orang yang diharamkan untuk menikahi. Nah, apakah ada perbedaan antara sebutan mahram untuk saudara laki-laki dengan sebutan mahram untuk sang suami? Mahram untuk saudara laki-laki. Oh, maksudnya apakah suami dikatakan sebagai mahram? Iya, dia mahram dan dia juga suami. Kalau laki-laki, na'am, dia mahram. Mahramnya untuk perempuan. Mahram, na'am. Dan dia bukan suami. Bisa dikatakan sebagai mahram. Na'am. Karena semuanya itu termasuk mahramnya kalian. Apakah termasuk dhamul mas'alah, tercelanya meminta-minta, jika meminta kebutuhan kepada orang tua? Enggak. Kalau orang tua tidak. Enggak. Kalau memang apa namanya, anak tersebut memang masih dalam batas, belum bisa bekerja, dalam artian masih tanggung sama orang tuanya, tidak apa-apa, minta sesebutuhnya dia. Kalau dia sudah berkeluarga dan dia masih tidak mampu juga, maka dia boleh minta sama orang tua. Tidak apa-apa kalau orang tua, karena orang tua masih punya tanggung jawab untuk ngasih nafkah kepada anaknya selama dia belum mampu. Apakah hal tersebut melemahkan tauhid karena beristiaan kepada makhluk? Tergantung masing-masingnya. Itu dirinci, tidak bisa dimutlakan seperti itu. Kalau misalkan dia tawakalnya kepada makhluk, na'am. Tapi kalau dia misalkan bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadikannya sebagai wasilah saja, maka tidak ada masalah. Apakah ada tata cara khusus dalam bersiwak, dan berdosakah bila keliru dalamnya? Tidak berdosa. Kefiah khusus juga tidak ada. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama ialah kalau menggunakan kayu siwak, apakah bersiwak dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tangan kanan sebab itu ta'abudi sifatnya, ada unsur murni, unsur ibadah mencontoh Rasul SAW, maka dengan tangan kanan. Ada lagi yang mengatakan tidak, itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis, ma minkum imra'atun tuqaddimu thalatha min waladiha illa kana laha hijab minan nar. Tidak seorang pun dari kalian, dari seorang wanita yang apa namanya ditinggal mati oleh anaknya 3, melainkan menjadi hijab dari neraka. Apakah maknanya wanita tersebut tidak akan masuk neraka walaupun sementara, atau bagaimana jika wanita tersebut adalah pezina atau peminum khamr. Tadi itu, yang penting dia seorang yang muwahhid, muwahhidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihijabi dari neraka. Dan dirinci, kalau misalkan dia seorang muwahhid dan telah menyempurnakan amalannya, maka akan dihijabi selama-lamanya, enggak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau misalkan dia seorang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan mati atas perkara tersebut, maka tahtal masyiah, tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki dimaafkan, dimaafkan. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab itu untuk sementara dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai perbedaan antara Ibnu Maktum dengan Itsban Ibnu Malik. Dengan Itsban Ibnu Malik. Ini disebutkan di antaranya oleh para ulama ialah kalau Ibnu Maktum terkadang masih ada orang yang menuntunnya. Sementara Itsban tidak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Yang kedua, Ibnu Maktum dia masih kuat kondisinya. Sementara Itsban Ibnu Malik sudah tua. Sudah berat. Dan kata-kata syakka alih. Sangat memberatkan bagi dia datang ke sana. Nah, ada lagi yang mengatakan yang saya ingat. Bahwasanya antara Itsban, rumahnya Itsban dengan masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering terjadi banjir, suyul atau sail, sehingga sangat mengkhawatirkan sekali. Adapun kalau Ibnu Maktum itu hanya melewati tempat-tempat yang terkadang di situ ada hewan-hewan buasnya. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama di antaranya ala kulli hal tadi itu dilihat kondisinya dan uzur syar'inya masing-masing. Artinya tidak semata-mata buta dijadikan sebagai uzur, bukan. Tetapi buta disertai dengan perkara-perkara lain yang membuat dia tidak bisa hadir untuk salat berjamaah. Naam Allah alam sahab. Untuk yang lainnya insya Allah dijawab pada pertemuan yang berikut. Waktunya sudah lewat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.